Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi Selasa 20 Februari 2024 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Besar bersama laporan Indra Wijaya. Sudarlun, satu unit rumah berkonstruksi kayu di Desa Gampung Payau, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar terbakar kemarin. Peristiwa kebakaran terjadi pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, di mana rumah yang dihuni oleh 6 jiwa tersebut ludes terbakar di lalap si jago merah. Akibat kejadian ini, korban atas nama Saifuddin Harahap bersama 6 anggota keluarganya terpaksa mengungsi ke tempat saudaranya. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan, informasi tentang kejadian kebakaran rumah yang disampaikan oleh warga masyarakat melalui nomor emergensi. Setelah menerima informasi ini, petugas bergerak ke lokasi kejadian untuk melakukan upaya pemadaman. Tiba di lokasi, jelas Ridwan, petugas langsung memblokade api agar tidak merambat dan meluas ke rumah lain. Ridwan menambahkan saat kejadian kebakaran pemilik tidak berada di rumah karena sedang mengantar anaknya ke sekolah. Sementara untuk penyebab kejadian kebakaran masih dalam penyelidikan. Damkar BPBD Aceh Besar sendiri mengerahkan 2 unit armada pemadam ke lokasi kejadian dengan dukungan 5 personil. Dalam penanganan kebakaran dibantu TNI Polri dan masyarakat sekitar. Usaha pemadaman dan pendinginan baru selesai pada pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Sudarlun, Polres Nagan Raya berhasil mengungkap kasus penemuan mayat bayi yang dibuang di saluran irigasi Desa Kabubaroh, Senagan Timur. Pelaku yang ditangkap polisi adalah ibu bayi yang berusia 16 tahun atau masih di bawah umur pada Minggu 18 Februari 2024. Pelaku merupakan warga sebuah desa di Senagan Timur yang masih duduk di sekolah lanjutan atas. Bayi yang ditemukan menjadi jasad pada Kamis lalu itu merupakan hasil hubungan gelap wanita tersebut dengan seorang pemuda asal Nagan Raya. Hal ini dikatakan Kapolres Nagan Raya KBP Rudi Saiful Hadi SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Fitra Ramadhani SHMSI dalam konferensi pers di Mapolres setempat kemarin. Dalam kesempatan ini, tersangka tidak diperlihatkan oleh polisi karena masih anak di bawah umur. Kasatreskrim mengatakan tersangka sejauh ini sebanyak 1 orang yakni ibu yang membuang mayat bayi tersebut. Sedangkan motif kasus, tersangka malu melahirkan bayi hasil hubungan gelap yang bukan suami istri. Dikatakannya bayi ini dilahirkan tersangka di kamar mandi rumahnya lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang ke saluran. Kasatreskrim mengatakan pihaknya juga telah mengamankan pria yang melakukan hubungan terlarang dengan wanita tersebut dan masih diselidiki. Sudarlun, puluhan rumah di Tamiang terendam banjir kemarin. Banjir yang disebabkan hujan deras berdampak kepada 3 kampung di Kecamatan Kota Kuala Simpang dan 1 kampung di Kejuruan Muda. Camat Kota Kuala Simpang Azhari mengatakan banjir terjadi sangat cepat dan langsung merendam puluhan rumah. Kesimpulan awal, banjir ini akibat penyumbatan saluran air yang membuat arus pembuangan tidak lancar. Ia mengatakan pukul 9 pagi masih normal, selang setengah jam ada laporan air yang sudah merendam rumah warga. Sementara itu, Datuk Penghulu Kampung Pertamayan Ridwan menyebut kampungnya mengalami dampak terparah akibat banjir tersebut. Titik terparah di lorong 3 di mana ada 50 unit rumah yang terendam, termasuk kantor Datuk Penghulu terendam air. Amatan di lokasi titik banjir ini mendapat perhatian serius dari PJ Bupati Tamiang Asra. Ia terlihat melihat sejumlah titik banjir mulai dari Perdamaian hingga berjalan kaki sejauh 1 km ke Bukit Rata. Sudarlun, satu unit rumah permanen di Hagu Barat, Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe terbakar jelang subuh kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Rumah yang terbakar adalah milik Ida Iriani, 48 tahun, di mana selama ini rumah tersebut dihuni Ida bersama 4 anggota keluarga. Ketua Tagana Lok Sumawe, Samsul Bahri, menyebut kebakaran diduga akibat korsleting listrik. di mana api awalnya muncul di bagian atap garasi rumah, sedangkan garasi tersebut selama ini dijadikan tempat usaha untuk menjual air mineral kemasan. Dikatakannya sebelumnya, saat itu ada anak korban yang masih terjaga dan melihat api yang mulai membakar atap di bagian garasi, sehingga anak tersebut langsung membangunkan seluruh anggota keluarga untuk keluar dari rumah. Sementara kondisi api terus membesar, warga pun mulai berdatangan dan membantu proses pemadaman. Tidak lama kemudian beberapa unit damkar tiba di lokasi. Sekitar 1 jam kemudian api pun berhasil dipadamkan. Bangunan yang tersisa hanya bagian garasi. Sementara harta benda yang ada di dalam rumah habis terbakar. Untuk keluarga korban saat ini mengungsi ke rumah keluarga yang lain. Sudarlun Akademisi Universitas Syekh Kuala USK Banda Aceh Iqbal Ahmadi meminta penyelenggara pemilu di Aceh untuk menjalankan instruksi Komisi Pemilihan Umum agar menghentikan sementara proses rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Instruksi ini disebabkan adanya kekacauan sistem yang menyebabkan terjadi perbedaan data antara hasil penghitungan suara pada aplikasi Sirekap dengan foto dokumen C Plano hasil yang diunggah di halaman infopemilu2024.go.id. Iqbal mengatakan sudah seharusnya KIP Aceh menghentikan sementara rapat pleno di kecamatan mengingat sistem Sirekap saat ini bermasalah. Ia mengingatkan ini adalah perintah dari KPU. Iqbal menerangkan kekacauan data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap telah membuat gaduh para caleg di Aceh, di mana caleg menjadikan data tersebut sebagai dasar penetapan klaim kemenangan atas pemilu. Ia mengatakan data Sirekap bukan dasar penetapan hasil suara. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Sirekap yang telah dikonfirmasi oleh KPU mempunyai kendala dan masalah justru masih jadi rujukan utama para caleg dan masyarakat. Dosen ilmu politik USK ini menegaskan bahwa sejauh ini data Sirekap belum layak menjadi acuan para caleg, bahkan dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Hasto Kristianto menanggapi kabar Presiden Jokowi ingin bertemu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hasto mengatakan saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan pemilihan umum. Ia menuturkan hal tersebut penting agar rakyat tetap percaya pada proses demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan jangan sampai rakyat tidak percaya terhadap proses demokrasi yang memang didesain dari hulu ke hilir, memberikan preferensi atas dukungan kekuasaan dan dalam hal ini adalah Jokowi. Sebelumnya Sri Sultan Hamengkubuwono X membenarkan Presiden Jokowi meminta padanya untuk memfasilitasi pertemuan dengan Megawati. Sri Sultan menegaskan pertemuan dengan Megawati merupakan inisiatif dari Presiden Jokowi, sementara ia hanya diminta sebagai fasilitator. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Rumah sakit terbesar di Gaza, Rumah Sakit Nasser, berubah bak markas militer dan tak dapat lagi beroperasi untuk menangani korban perang setelah dikuasai penuh oleh militer Israel sejak Minggu 18 Februari. Sebelum dijadikan markas tentara Israel, rumah sakit yang terletak di kota Khan Yunis Selatan tersebut sempat menjadi target penyerangan militer IDF karena dicurigai menyimpan sebuah terowongan bawah tanah yang digunakan sebagai tempat persembunyian milisi Hamas. Dikutip dari Anadolu, dokter bedah asal Gaza dan residen di Texas Tech University, Osaid Alser, sebelumnya telah membantah bahwa mereka tidak pernah melihat aktivitas militer saat bekerja di beberapa pusat medis di Gaza sejak 2010, termasuk Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasir. Ia berpikir ini propaganda Israel yang pada titik ini semua orang sudah terbiasa dengannya. Namun hal tersebut tak dihiraukan Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru makin gencar memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerbuan. Israel berdalih serangan yang dilakukan di Rumah Sakit Nasir dilakukan untuk memukul mundur milisi Hamas dari Gaza. Untuk melancarkan penyerangan tersebut, Israel bahkan turut menyandra Dr. Atib Al-Houd, Direktur Rumah Sakit Nasir di Khan Yunis, untuk diinterogasi mengenai keberadaan markas bawah tanah Hamas di Khan Yunis. Puluhan staf tenaga medis Rumah Sakit Nasir juga ikut ditahan hingga rumah sakit terbesar di Gaza yang menampung sekitar 200 pasien dan 10.000 pengungsi tidak dapat beroperasi lagi seperti biasa. Juru bicara Kementerian Al-Sraf Al-Qudra mengatakan militer Israel mengatakan mereka sedang memburu para militan di Nasir dan sejauh ini telah menangkap 100 orang di tempat tersebut, membunuh orang-orang dekat di rumah sakit. Hanya ada 4 staf medis yang saat ini merawat pasien di dalam rumah sakit Nasir. Sementara semua fasilitas medis hancur dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Semenjak perang pecah pada 7 Oktober 2023, serangan Israel di Gaza setidaknya telah menewaskan 29.000 orang, termasuk diantaranya 2.660 anak-anak dan 8.570 wanita. Selain memicu genosida massal, serangan Israel juga membuat 85% warga Gaza mengungsi. PBB menyatakan kondisi warga semakin memburuk di tengah kurangnya makanan, air bersih, dan obat-obatan. Dilaporkan 60% infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 20 Februari 2024. Informasi pagi ini bisa Anda akses kembali di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.